Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glewean. Ayo bae. Oh, ala Jan, Jan, jamane ki Jan lagi jaman ora karu-karuan. Jan lulus SMP, ngene kaya gari bingung. Arep nyambet gawe, ora ana gawean. Arep bojo ora ana sing gelem. Lah, Jan, Jan. Jaluk motor nang ramane semajane ngemben nang ramane semati. Arep jaluk duit, nggo gawe usaha dhewek, ngomong aku usaha, malah kalingane nang ramane semajane. Jarang esuk nek karangan kena ngaring karang suci payu. Oh, ala Jan, Jan. Karang suci karangane sapa, Pak? Oho, Jan, Jan. Bingung, jan lulus SMP, maring ndi ge, ya? Arep maring ndi ge lulus SMP ge? Anda lulusan SMP? Anda baru saja lulus SMP. Wah, tidak perlu bingung-bingung. Lanjutkan saja sekolah Anda di jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi, yaitu SMK. Sekarang telah dibuka SMK 79, Mangkat Jambi Tuban di Jang Sanga. SMK 79 menerima pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2007. Butuh sekarang bocah, rowulan metu jauh deh, rominggu STT Benedit Jaluk lah masalah, sing penting urip. Segera daftarkan sekarang juga, karena kelas terbatas, masalah biaya orang sedih pikir. Bensin seliter sebulan asal kelas ora masalah. Lumayan kena ngopraktek siswa, terutama ngger lagi pada demo kayak ya. Cukat pada harba di pasar apa barang sih lagi demo. Bensinnya kena dinggo. Ayo. Bahkan jika Anda membayar uang pendaftaran kontan, setiap bulan Anda mendapatkan voucher senilai Rp1.000 untuk bisa dibelanjakan nang warung yang mama kek. Mangan sebuah game, mangan sebelum bayar Rp1.000 tuh ora masalah. Agar sing ngerubut warungnya pirang-pirang iki nyate lor konangan. SMK 79 Mangkat Jambi itu balik Jam Sanga memberikan fasilitas lengkap, ruang praktek lengkap dengan gula kopi. Jadi hari-hari praktek bisa ngopi udah tetap barang lor apa-apa. Kemudian dilengkapi juga dengan ruang komputer lengkap dengan gerobak mbok sinawa kayak gitu ya. Berapa pengen nyolong dari rosa kebendadak nyewa kol bak barang bisa nak gubak enak-enak kan. Sementara itu untuk PKL atau praktek kerja lapangan, SMK 79 juga telah bekerja sama dengan beberapa industri, contohnya siji terminal. Yang sampai dengan saat ini masih menjadi tempat PKL favorit bocah SMK 79. THR teluk penyu, PKL nyambi pacaran nangen gue. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan Nusa Kambangan, tempat PKL khusus untuk para siswa jurusan Nimeng. Ayo daftar diri Anda sekarang juga hanya di SMK 79 Mangkat Jambi itu Bali Jam 9. Nah, para lulusan dijamin langsung disalurkan kerja karena SMK 79 Mangkat Jambi itu Bali Jam 9 juga memiliki hubungan kerja dengan sejumlah perusahaan ternama di seluruh Indonesia, termasuk perusahaan terbesar yaitu PT Congot Kaliasa. Mohon Mangkat Jambi itu Bali Jam Sanga lulus orang maring congot siar maring di maning. SMK 79 Mangkat Jam 7 Bali Jam 9. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glewean. Ayo bae.